masih sekolah, hanya jumpa kala belajar, tak berani datang ke rumah. Kalau masa libur sekolah, sedih tak dapat jumpa. Mama rindu rasa di hati, kalau terbawa mimpi. Cinta anak remaja di kala masih sekolah.